إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد معاشر المسلمين سيدنا جمعة Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam As-Sunan mengatakan, Badiru bil a'mali salihah, segeralah kalian mengerjakan amal soleh. Fasatakunu fitanun kaqita'il laylil muzlim, karena akan terjadi fitnah-fitnah yang saking gelapnya fitnah-fitnah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan katita'il lailil mudhlim, seperti kepingan-kepingan malam yang sangat gelap. Karena sangat gelapnya, ma'asyiral muslimin, banyak dari kita kalau kita tidak senantiasa update ilmu, tidak bisa membedakan ini benar apa ini tidak benar. Makanya karena saking gelapnya fitnah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pada waktu pagi seseorang dalam kondisi beriman, tetapi pada sore harinya menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada sore hari dalam kondisi beriman, tetapi keesokan harinya dia kafir. Kenapa, ma'asyiral muslimin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Karena dia telah menjual agamanya dengan sedikit dari perhiasan dunia. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Mungkin kalau kita sekarang sudah berkepala 3, berkepala 4, sudah menjadi kakek, mungkin tidak terlalu khawatir dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Kita masih bisa mengerjakan sholat berjamaah, kita masih bisa melakukan ritual Islam sebagaimana yang kita inginkan. Tetapi kalau nanti hari berubah menjadi hari-hari lagi, kembali menjadi anak cucu kita, belum tentu mereka akan bisa hidup seperti kita. Karena banyaknya fitnah, ma'asyiral muslimin, kita enggak bisa menjamin apakah anak cucu kita nanti akan muslim dengan Islam yang baik atau malah menjadi murtad. Apakah selama ini kita sudah memikirkan hal itu? Padahal Nabi Ibrahim saja, ma'asyiral muslimin, dan anaknya yaitu Nabi Ya'qub, mereka sangat khawatir. Dan bahkan ketika sakaratul maut, pada akhir hayatnya mereka bertanya kepada anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal, anak-anak, kalian beragama apa? Allah menjelaskan hal itu dalam Al-Baqarah 132-133. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhadaa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Artinya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, Ibrahim dan Ya'qub memberikan wasiat kepada anak-anaknya agar senantiasa beragama Islam. Karena kembali kepada ayat sebelumnya yang Allah mengatakan, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tiada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang bodoh, kata Allah. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub, kata Allah Subhanahu wa taala, berwasiat kepada anak-anaknya, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilih bagi kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka sekali-kali jangan mati kecuali kalian dalam kondisi muslim. Am kuntum syuhada, tidakkah kalian menjadi saksi? Karena banyak orang mengatakan Nabi Ya'qub agamanya Yahudi atau Nasrani, Nabi Ibrahim agamanya Yahudi atau Nasrani. Allah Ta'ala menjelaskan di sini, am kuntum syuhada, tidakkah kalian menjadi saksi? Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub dalam kondisi sakaratul maut, Nabi Ya'qub bertanya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahak, kami menyembah Rabbmu, ilahmu, wa ilaha abaika Ibrahim, juga Rabb bapak anda yaitu Ibrahim, juga Tuhannya Ismail dan Ishaq, ilahan wahida, yaitu Rabb yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua kepadanya berserah diri dalam kondisi muslim. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, sangat banyak fitnah yang melanda kita pada hari-hari ini. Kalau seseorang tidak pernah mengkaji ilmu, tidak pernah mendatangi majelis taklim, mungkin dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Banyak sekali, ma'asyiral muslimin, fitnah yang sudah kita ketahui bersama. Belum lama, pada waktu yang lalu, khamr mau dilegalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian judi, wal ansab, berundi, berlomba dengan mengundi nasib, wal azlam, dan anak panah, al-ansab, patung-patung, wal-azlam, ini berlomba dengan mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, adalah kotor termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Kemudian kita juga mendengar ada yang mengatakan, kalau hari Jumat diganti menjadi hari Sabtu atau hari Ahad. Kita juga mendengar dan sudah kita mengetahui ada orang-orang yang mengerjakan Jumatan secara online. Kemudian dulu, sebelum yang sekarang ini, kita pada tahu ada disertasi yang itu disahkan di salah satu universitas Islam tentang halalnya zina. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ada hukuman bagi suami yang memperkosa istrinya. Padahal ketika ada orang berzina, semuanya bebas, tidak ada hukuman. Kok bisa-bisanya kepada istri sendiri dihukum dengan penjara? Ini adalah fitnah. Kalau kita tidak tahu, ma'asyiral muslimin, bisa-bisa kita hanyut dan bisa-bisa hilang agama kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan, ma'asyiral muslimin? Cara yang pertama kali harus kita lakukan secara pribadi maupun masyarakat adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang pun dari kita yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan siapapun berbuat salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata', setiap anak Adam tukang salah, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Mari kita semua bertaubat. Mari kita lihat selama ini makanan kita, pekerjaan kita, perbuatan kita. Jangan-jangan selama ini kita masih makan riba. Jangan-jangan selama ini ketika bertetangga kita masih tidak benar. Jangan-jangan selama ini sholat kita wudhunya tidak benar. Jangan-jangan selama ini sholat kita tidak khusyuk dan kita tidak tahu itu. Jangan-jangan selama ini kita masih suka ke kuburan, kita masih bawa jimat ke dukun dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil inah," jika kalian bertransaksi berjual beli dengan sistem inah, salah satu bagian daripada riba, "wa raditum bizarab," dan kalian ridha kepada pertanian, "wa akhadtum adnabal baqar," dan kalian sibuk memegang ekor sapi. Maksudnya sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan sampai lupa agama, lupa ibadah. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dzullan, niscaya Allah menimpakan kepada kalian kehinaan. La yantazi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, yang Allah tidak akan mengangkatnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Mari kita banyak bertaubat ma'asyiral muslimin. Mari kita mencari celah kesalahan kita. Jangan-jangan selama ini kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan. Dan ini tidak bisa kita ketahui kecuali dengan kita senantiasa belajar, belajar dan belajar. Kemudian yang kedua ma'asyiral muslimin, kita harus berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayn, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadullu ba'di ma in tamassaktum bihima, yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang kepada keduanya, kitab Allahi wa sunnat nabiyyi, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Mari kita bertanya kepada masing-masing kita, sudahkah selama ini kita berpegang teguh kepada Quran, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah benarkah akidah kita? Sudah benarkah ibadah kita selama ini? Jangan-jangan kita melakukan ibadah tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah memerintahkannya. Jangan-jangan kita meyakini bahwasanya ada sesuatu selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Ini adalah suatu kekufuran ma'asyiral muslimin kalau kita tidak segera belajar tentang agama kita ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita dan anak keturunan kita dari fitnah-fitnah yang sangat kelam. Mari kita bersatu ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal 46 berfirman, wa atiullaha wa atiur rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan jangan bercerai-berai. Wala tanaza'u, jangan bertikai. Fatafshalu, sehingga kalian menjadi lemah. Wa tadhhabari hukum, dan hilang kekuatan kalian. Banyak di luar sana kelompok-kelompok yang ingin agar kaum muslimin itu berperang sendiri. Dengan perkara sedikit sepele dibesar-besarkan. Kalau seorang muslim ngerti ma'asyiral muslimin, dia tahu ini semua adalah datang dari iblis. Dan tidak ada yang disenangkan ketika kaum muslimin berperang, ketika kaum muslimin bertikai, kecuali orang kafir dan kecuali iblis itu sendiri. Mari kita berusaha untuk senantiasa bersatu, untuk senantiasa memaafkan, untuk senantiasa berlapang dada. Jangan mudah tersinggung agar Islam menjadi kuat ma'asyiral muslimin. Kemudian yang keempat, kita harus memperkuat ukhuwah. Karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bagaimana caranya agar kita senantiasa memiliki ukhuwah yang kuat? Caranya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menebarkan salam. Beliau bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu, dan kalian belum beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum, mau tidak kuberitahukan kepada kalian, ala syai'in, suatu perkara, idza fa'altumuhu tahabbtum, jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai. Kata beliau, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Yang kedua, agar kita kuat ma'asyiral muslimin, saling memberi hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahadau, salinglah kalian memberi hadiah. Fa innal hadiyata tuzhibu wahar sadr, karena hadiah itu menghilangkan kebencian dalam dada. Kemudian yang ketiga adalah saling mengunjungi ma'asyiral muslimin. Saling mengunjungi karena Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis, ada seseorang yang hendak mengunjungi saudaranya di suatu kota. Kemudian Allah ta'ala mengirim seorang malaikat dalam wujud manusia, bertanya kepadanya, mau kemana anda? Dia menjawab, saya mau mengunjungi saudaraku. Apakah di sana ada kepentingan bisnis yang mau anda kembangkan? Tidak, saya mengunjunginya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat tadi mengatakan, fa inni rasulullahi ilaik, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, untuk menyampaikan kepada anda bahwa Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saudara anda karenanya. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, agar kita saling akrab dalam berukhuwah, mari kita saling memaafkan. Mari kita saling menutupi, mari kita saling memberi maklum. Karena ciri penduduk surga kata Allah adalah wal kadhiminal ghaiz, senantiasa menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal," sedekah itu tidak mengurangi harta. "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzah," dan Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba ketika memaafkan kecuali kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Kalau yang pertama tadi adalah secara individu maupun berjamaah kita bertaubat kepada Allah, yang kedua adalah berpegang teguh kepada tali agama Allah, yang ketiga kita bersatu, yang keempat kita menguatkan ukhuwah, dan yang kelima serta terakhir adalah mari kita sering-sering berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun akan datang, yang pintu surga tidak akan dibuka pertama kali kecuali beliau yang membuka, Tetapi beliau ketika sujud mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu. Ketika Anas bin Malik bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, apakah anda takut kami akan berubah? Kata Nabi SAW, iya, karena setiap hati berada pada salah satu jari dari dua jari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah bebas membolak-balikkan kapan saja. Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah beliau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala kecuali karena membela tauhid. Tapi tidak pernah beliau mengatakan anakku pasti akan masuk surga, pasti akan dalam kondisi muslim istiqamah karena cucu seorang nabi, bukan begitu. Tetapi Nabi Ibrahim malah berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, hindarkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Beliau juga berdoa, waj'alni rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Padahal Nabi Ibrahim berdoa agar diselamatkan tauhidnya, berdoa agar senantiasa dijadikan orang-orang yang mendirikan salat. Mari kita berdoa dan berdoa ma'asyiral muslimin. Sebagaimana perkataan Nabi Zakaria dalam surat Maryam, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu wahai Rabbku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan anak kita semua ma'asyiral muslimin dari berbagai penyimpangan dan fitnah, dan kita sekeluarga nanti bisa berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus. Ini saja khutbah kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabi waridallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anna ma'ahum bi rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وآمنا في بيوتنا اللهم وآمنا في أوطاننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم بارك لنا في كورونا وسلطه على كل كافر وظالم ومنافق ومارق ومحارب لدينه ونجي منه كل مسلم مستضعف مظلوم فإنه جند من جنودك أمره بيدك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء إنك على كل شيء قدير رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر Oh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Thank you. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ السلام.